Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rasa bersyukur kita lah insyaallah itu akan menambah nikmat kita yang akan menambah nikmat kita. Yang mudah-mudahan dengan bersyukur kita itu akan menjadi kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dan akhirnya. Salam dan salam kita tak lupa kita haturkan kunjungan Nabi Allah Masyarakat Assalam para sahabat kami dan orang-orang yang pas berdakwah Islam pada akhirnya. Para jamaah ya, para kadiri yang ada di kajian tematik ya, di lembaga angkatan muda angkatan muslim bernalim bahasa kita pada hari ini katanya selagi trend ya topiknya tentang LGBT, mungkin yang ini sebenarnya LGBT ya. Jadi apa sih LGBT itu? Ini sebuah istilah yang jujur bukan dari original Indonesia, itu dari luar. LGBT, L-nya itu L-lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender. Kalau salah mau dikoreksi itu ya semua saya ya. Nah apa itu gitu? Dan kalau dicermati secara sejarah ya, di Indonesia terkait dengan LGBT ini, katanya sih dari tahun 60-an atau 80-an itu sudah ada. Jadi sudah lama, cuma namanya bukan LGBT, baru-baru aja jadinya LGBT gitu. Dulunya itu, kalau boleh dibilang, mungkin ada yang kenal namanya Dorce ya. Tahu Dorce? Nah, terus siapa lagi ya yang generasi-generasi sekarang sih nggak tahu, mungkin sebelum Dorce. Amin, ya amin ya. Kenal-kenal Amin ya. Apalagi ya, kalau generasi dulunya lagi itu, saya yang tahu itu kalau pernah dengar namanya dari Papua itu siapa ya, saya lupa namanya itu. Ade Irma kalau nggak salah. Itu orang Irian, hitam mutlak gitu. Tapi menor gitu lah, dan cowok sebenarnya, cuma dia berperannya kayak perempuan. Nah jadi kalau boleh dibilang itu generasi-generasi sudah ada dan mereka eksis di dunia entertainment, boleh dibilang seperti itu. Yang gak eksis di dunia entertainment seperti apa gitu lah. Nah itu banyak ceritanya itu ya, di masyarakat ada yang mungkin menerima, membiarkan, mencuekkan sekitar itu. Nah tapi yang tren yang terjadi sekarang yang namanya itu kan, mereka itu boleh dibilang bahasa kerennya dulu namanya Wadam, singkatan dari wanita Adam. Terus jadi protes sama MUI, gak boleh pakai istilah Adam, itu kan mencemari agama Islam, sehingga dia ganti waria sehingga saya juga. Atau lagi wanita pria, ada lagi untuk menggantinya banci. Nah, komunitas mereka itu tadi gitu, yang artinya mayoritas stigma tersebut melekat pada laki-laki yang berperilaku kayak perempuan. Nah ternyata itu kan dari tampilan aja, ternyata mereka itu walaupun tampil seperti itu ada perilaku di balik itu gitu lah, yang tidak terlihat ke masyarakat. Perilakunya itu macam yang boleh dibilang mereka berperilaku seperti perempuan yang mereka sukai dalam ya, dalam tanda kutip bahasa ya, secara orientasi seksualnya itu adalah memang yang laki-laki gitu. Berarti aslinya laki suka dengan laki-laki, tapi dia berubah fisiknya itu secara zahir perempuan. Itu dulu ya. Nah, ya itu boleh dibilang pemerintah kayaknya membiarkan aja, dianggap ini mungkin penyimpangan tapi tidak terlalu mengganggu, sehingga seperti itu dibiarkan. Sehingga kalau misalnya pun mereka bekerja di sektor-sektor informal dulunya itu pasti akan diminta tegasin, kamu laki-laki atau perempuan? Dia juga ajakan ditegasin. Kalau laki-laki berpakaian laki-laki gitu, perempuan perempuan, udah gitu aja. Tapi ya rata-rata seperti itu, sehingga mereka lebih banyak bekerja di non formal, banyak bekerja di bidang-bidang non formal itu. Terus itu ya sejak tahun, kalau dia pernah saya dapat itu era 60-an. Nah, bahkan ada yang mengatakan lagi sejak era 20-an. Kalau 60-an berarti Indonesia baru merdeka sekitar 15 tahunan ya. Berarti oke, kalau 20-an berarti masih jajah Belanda. Kok bisa ada ya saat itu masih ada yang gitu-gitu gitu. Agak perlu dicek juga gitu. Padahal saat itu kan lagi ramai perang-perangan kan gitu. Alam ya gitu. Jangan-jangan mereka itu yang kategorinya agak feminin tadi itu, laki-laki itu mulai tadi itu ya karena di lingkungan yang settle. Settle artinya sudah mapan. Ya mapan di mana ya? Penjajah rata-rata gitu. Jadi bukan di masyarakat atau di masyarakat. Ada laki-laki memang harus membantu untuk melakukan peperangan, maksudnya melakukan pengusiran penjajah. Jadi itu ya. Dan mereka juga punya asosiasi. Punya asosiasi. Jadi yang terkenal itu kalau dulu namanya, tadi saya bilang ada Wadam Jakarta, terus diprotes sama MUI. Terus di era 90-an diperkembang lagi. Jadi mereka terorganisir. Jadi awalnya itu kan mereka merasa tidak dihargai oleh masyarakat. Karena memang tidak dihargai karena mereka menyimpang bahasanya gitu. Sekali lagi ada kata-kata menyimpang. Karena yang jelas aja Allah itu mencipta Tuhan. Allah istilahnya menciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sudah itu aja gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang sudah jelas kelaminnya pengen berubah ke bentuk yang lain ya Bung, yang itu artinya aneh aja kan itu, menyalahi apa ya, tidak bersyukur dengan fitrah atau fitrah ya, kodrat ketetapan yang sudah Allah berikan kepada yang bersangkutan. Dan sejak tahun 60-an ya saya tahu itu, dan 60-an, 70-an, 80-an, 90-an itu mulai marak. Mulai maraknya itu apa, mereka bikin organisasi. Saat era 90-an itu, era Soeharto ya seingat saya, itu kan mereka diberi peluang untuk berorganisasi, tapi sekali lagi underground bahasanya itu, organisasi ya apa, kucing-kucingan istilahnya gitu, artinya nggak sampai ketahuan, maksudnya jangan sampai ketahuan, jangan terlalu publis di publik karena bakal diprotes, karena emang enggak ya. Tapi yang unik dalam sejarah dunia hiburan, para figur-figur yang tadi saya sebutkan itu mereka eksis gitu, eksis, dan itu di welcome aja, di maksudnya disambut aja oleh masyarakat gitu lah, tidak diprotes, dan mereka juga tidak minta dilegalkan, aku statusnya nanti ini ya, nggak ada gitu lah, karena mereka nanti have fun, sekali lagi ada istilah senang-senang, ini seperti itu, saya senang menghibur, kamu juga terhibur dengan saya, sudah cukup, sudah itu, jangan otak-atik disorientasi saya, seksualnya dan terkutip seperti itu. Nah dalam era selanjutnya ini mulai berkembang, jadi jujur kalau dibilang di Indonesia modelnya kayak gitu-gitu aja gitu. Artinya aktivitas yang tidak terlalu diperhatikan dan tidak menjadi mainstream, tidak maksudnya tidak jadi arus utama, sehingga dianggap itu anomali sehingga. Artinya penyimpangan-penyimpangan kecil di tengah masyarakat sehingga itu bisa diredam sebenarnya. Nah yang menarik itu di luar ya, di luar, artinya di luar Indonesia, di mana pemicu awal maraknya yang namanya LGBT itu adalah dari fenomena kebebasan berperilaku manusia di belahan negara-negara barat gitu. Jadi kalian coba perhatikan aja tumbuhnya yang namanya gerakan-gerakan awalnya sih mungkin emansipasi wanita oke, jalan, sudah, artinya wanita diistilahkan tempat publik, namanya di tempat publik, kali ini kacamata di luarnya, di tempat publik wanita itu artinya apa? Dimunculkanlah daya tarik wanita itu apa gitu. Jadi pandangan atmosfer yang muncul di tengah masyarakat peradaban di luar barat ya, baru bilang itu wanita itu di baratnya adalah sebuah hal-hal yang bersifat berbau sensualitas. Artinya itu ya ditampilkan ke publik untuk ke situ gitu. Untuk akhirnya menarik para laki-laki yang ada di tempat publik. Sehingga akhirnya hubungan antara laki dan perempuan ada interaksi, misalnya laki-laki dan perempuan itu adalah bersifat berbau itu tadi, berbau seksualitas. Kalau sensual kan berarti kayak menarik aja, tapi kalau seksualitas itu udah berarti lebih jauh. Awalnya sih mungkin ada yang menjaga norma-norma itu, karena kalau diperhatikan gini aja, dari cara berpakaian orang Eropa dulunya tertutup, masih kalau masih ada dulunya tertutup itu apa, dari dulu pakai rok panjang juga mereka gitu. Atasannya itu bagi perempuannya itu masih pakai kerah, mungkin ada itu kerah Shanghai ya, atau kayak film-film film-film era Portugis atau kayak apa? Saya dulu tuh ingat film kayak cowboy, ya sorry, cowboy kan enak ya, lebih gampang. Perempuannya kan ternyata memang agak sampai berkerah di sini, tapi bagi perempuan yang dalam tanda kutip dikategorikan nakal, kerahnya itu mulai diturunkan sampai ke dada, belah dada itu. Sehingga kategorinya ya mereka pakai baju panjang tapi belah dadanya kelihatan. Dan itu kategorinya di kelompok sana itu adalah orang-orang yang bahasa mereka dulu ada istilahnya. Kalau nggak salah ador atau apa gitu lah, itu adalah pelacur. Dan itu dihukum bagi mereka dulu. Tapi dalam perkembangannya kemaksiatan itu makin banyak. Tadi saya katakan, akhirnya udah mulai berani, yang pakaian panjang itu udah mulai kayaknya boros kain menurut mereka, ya kan? Karena mereka memang berpikir ekonomis kan gitu lah, boros kain, kan ternyata kalau diangkat, dia masih dibuka kan lebih menarik juga bagi lawan jenis gitu. Udah mulailah terjadi aktivitas eksploitasi wanita di tempat publik, gak ada eksploitasi laki-laki gitu. Jadi itu dulu. Terus, lalu terjadi kebebasan seksual di sana. Kebebasan seksual, namanya manusia, tidak dibimbing oleh apa ya istilahnya itu kaidah-kaidah agama, lo yang masih sih aktivitas seksual kayak gini doang dalam bahasa kutip ya, bahasa ini mungkin mencoba mempraktekkan, akhirnya bereksperimen itu ke yang lain ya, akhirnya muncul lagi yang ke sejenis gitu, perempuan-perempuan, laki-laki ke laki-laki gitu. Itu pemicunya. Jadi sebenarnya karena mereka tidak pernah puas, sudah awalnya kan jujur ya, kalau di dalam agama yang dari segi agama aja yang duluan eksis di Eropa itu kan agama Nasrani ya, istilahnya Katolik sama Protestan, dan mereka ketat saat itu ya. Protestan ini aja agak longgar ya, kalau Katolik ketat banget, pokoknya laki-laki dan perempuan memang harus kalau berinteraksi jaga gitu lah. masih pegang itu. Setelah itu terjadi keinginan untuk melakukan pembebasan, lalu ya sebebas-bebasnya gitu loh, pergaulan bebas terjadi. Nah, di saat dibalik itu namanya pergaulan sudah terjadi, udah mungkin bahasa di sini udah apa ya, di sini sudah titik puncak itu, udah menikmati ini kayaknya masih bosan, lalu coba eksperimen yang lain, lalu munculnya biasanya menyebutnya sih dia ya, tradisi-tradisi yang dulu pernah hilang di tengah peradaban manusia ya, saya kategorikan langsung aja digitalisir, yaitu tradisi orang apa nabi apa kaum Nabi Lut, bukan Nabi Lutnya ya, kaum Nabi Lutnya tadi itu dimunculkan gitu. Dimunculkan kenapa gitu? Karena tadi mereka sudah sesama ini sudah biasa istilahnya gitu. Terus akhirnya coba yang ini, oh kayaknya asik juga gitu. Bahkan yang lebih parah gitu. Asik dan istilah mereka itu adalah nikmat. Dan ada yang lebih parah itu sampai mencoba-coba kayak yang bersifat ke binatang juga ada gitu. Jadi sekali lagi, sebenarnya awalnya sekali lagi itu adalah terbatas. Aristoteles orang-orang yang memang menyimpang istilah itu, disorientasi, namanya juga disorientasi ya gitu. Karena sejak dan tujuannya juga akhirnya apa? Untuk penyaluran seksual aja gitu. Bukan tujuan dari penyaluran seksual itu apa sebenarnya dalam di manusia dan juga semua makhluk Allah itu apa? Reproduksi. Nah, mereka tidak memikirkan reproduksi itu gitu. Mereka lebih memikirkan adalah menikmati aktivitas seksualitas tadi itu, bukan fitrahnya diciptakannya naluri seksualitas atau naluri ada apa istilahnya tuh naluri untuk apa seksualitas tadi itu hanya istilahnya perantara aja, tapi tujuan akhir dari adanya muncul naluri seksual tadi itu adalah apa, regenerasi atau bereproduksi istilahnya itu. Dan itu tidak mereka pahami. Kalaupun mereka pahami ya dianggap ah kayaknya kolot banget berpikir kayak gitu ya gitu. Jadi tren mereka itu kalau ini sudah settle, sudah biasa, mereka pasti cenderung cari yang sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa, unusual istilahnya itu. Sehingga yang terjadi apa? Mereka eksperimen. Salah satunya tadi itu gitu. Jadi itu ya di sana istilah itu berkembang. Terus mereka ternyata dalam bagi kelompok-kelompok tadi itu dalam perkembangan selanjutnya, ternyata yang masih mengatur sistem pemerintahan di sana itu masih didominasi oleh orang-orang yang normal. Yang normal tadi itu artinya ya laki-laki dan perempuan, nggak ada yang namanya kaum gay, itu nggak ada maksudnya. Kalau ada, mereka masih mengkategorikan itu adalah disorientasi atau istilahnya itu penyimpangan tadi saya katakan. Nah, bagi orang-orang yang mereka ini rata-rata juga orang cerdas istilahnya. Cerdas itu apa? Secara pendidikan, secara ya pendidikan kebanyakan kan mereka cerdas itu. Cuma tadi itu, secara internal, kepribadian internal tadi itu bermasalah dari segi orientasi seksualnya tadi itu gitu. Nah, mereka tidak terima dikategorikan orang menyimpang. Karena kategori menyimpang itu apa gitu loh. Toh mereka berinteraksi di kehidupan sehari-hari biasa-biasa aja, mereka bisa bekerja profesional. Artinya misalnya anggap mereka bekerja di bankir atau di mana perusahaan atau di dosen atau apa, mereka anggap normal-normal aja. Tapi pada saat di kehidupan lainnya itu yang mungkin kenapa jadi dikategorikan penyimpangan. Itu kan lalu mereka munculkan istilah asasi manusia. Intinya minta dilegalisasi, minta diakuin lah penyimpangan mereka tadi itu gitu. Minta diakuin. Sekali lagi mereka banyak karena tipikalnya semakin banyak semakin maksudnya itu dipersuasi bahasa saya. Persuasi itu tadi diyakinkan ke orang lain, di orang lain itu hanya jadi ikut-ikutan. Walaupun sebenarnya ikut-ikutan itu ya karena kalau bahasa Indonesia sih itu bilang itu latah aja, tapi enggak. Dan rata-rata orang latah itu orang yang tidak berilmu gitu. Tidak berilmu. Dan memang rata-rata di barat itu ya tidak mempunyai yang namanya pemahaman mengenai agama. Agama itu sebatas waktu-waktu tertentu aja gitu. Nah, jadi di situ ya. Nah, jadi setelah itu lalu akhirnya mereka mencoba untuk dilakukan minta dilegalkan aktivitas mereka gitu. Minta dilegalkan, bahkan mereka akhirnya juga kayak ngiri gitu lah, ngiri dengan keluarga-keluarga normal itu yang bisa istilahnya membina rumah tangga. Itulah yang menjadi pemicu mereka akhirnya, ya kenapa kita enggak bisa? Kita memang mungkin di situ yang saya kadang-kadang habis pikir gitu. Mereka sudah tahu mereka itu tidak bisa menghasilkan keturunan. Tapi mereka mau bikin keluarga. Gimana ceritanya gitu? Itulah konsep mereka yang akhirnya asal keluar aja apa yang dibenak mereka. Gak masalah gitu. Anak bisa kita adopsi dari keluarga-keluarga yang terlantar ketimbang terlantar katanya. Gampang sekali mereka mengatakan seperti itu gitu. Dan mereka juga mengatakan seandainya pun mereka minta legalisasi, toh kita tidak semuanya bakal jadi seperti kami kata mereka kan. Sehingga yang minta legalisasi itu cuma kelompok minoritas istilahnya gitu. Tapi diakuin secara hukum di negara sana gitu. Sehingga karena diakuin, jadi kalau ternyata ada yang overproduksi karena faktor-faktor yang kebebasan seksual tadi itu, ketimbang gak dipelihara, biar kita memelihara. Ada yang berpikiran seperti itu. Jadi mereka menganggap akhirnya kayak take and give, antara baik dan buruk itu saling memberi gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi yang anggap kalau kami dikategorikan buruk, tapi kami kan bisa melakukan perbantuan misalnya. Perbantuannya apa? Dari segi merawat anak apa segala. Alasan mereka seperti itu gitu. Ya itulah keliaran-keliaran pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana gitu. Dan itu rata-rata seperti itu yang terjadi ya. Jadi mereka akhirnya melakukan ke tingkat hukum agar diakuin eksistensi mereka tadi itu. Bersatu mereka gitu. Sekali lagi rata-rata orang menyimpang. Bersatu, udah. Dan di Indonesia, dan memang apa ya, kalau boleh saya kategorikan, di tengah-tengah manusia itu memang munculnya perilaku-perilaku yang agak, contoh kayak tadi ya, agak laki-laki kayak perempuan atau perempuan agak ke laki-lakian itu, kadang biasanya muncul karena faktor apa gitu lah, lingkungan. Lingkungan yang ternyata anggap bisa, kalau orang psikolog sekarang tuh mengatakan dia masih kecilnya berarti kurang perhatian oleh orang ibunya. Atau jangan-jangan ibunya terlalu dominan dalam mengatur rumah tangga. Sehingga peran bapak itu untuk mendekati anak, mendekati, menjaga anak, memberikan contoh itu tidak ada. Sehingga yang muncul itu adalah figur ibunya, sehingga itu mendominasi, sehingga seorang itu berlaku seperti kayak perempuan. Atau dia juga ada aktivitas trauma yang luar biasa, disakiti oleh laki-laki misalnya. Sehingga maksudnya si orang tuanya yang laki tadi itu, sehingga itu munculkan dia akhirnya empati dengan perempuan dan berlaku seperti perempuan. Tidak mau dia seperti laki-laki, karena laki-laki itu jahat, menyakiti. Sehingga mending saya kayak perempuan misalnya, seperti ada yang backgroundnya kayak gitu. Ada yang memang dari kecil ada kecenderungan. Sekarang ini boleh dibilang pada secara fisik apa? Ini yang menjadi masalah, orang tua mendampingi gak tumbuh kembang anak tadi sampai dia dewasa. Sampai dia akil balik bahasa masih Islamnya, sampai remaja dewasa lah. Kalau dalam istilah umum kan itu. Dan rata-rata tidak didampingi, dibiarkan tumbuh kembang. Tumbuh kembang sendiri gitu, atau kalau enggak lahir dari keluarga yang broken home, keluarga yang hancur, biasanya kayak gitu. Nah itu yang terjadi ya. Nah jadi di Indonesia itu pemicunya di Indonesia ini awalnya adalah pada saat mulai disahkannya hak para LGBT tadi itu di Amerika ya, sekitar tahun 2012 kemarin ya, kalau nggak salah pertengahan. Sehingga saya itu gitu. Dan jujur di sana ya bahasa saya mungkin udah kewalahan. Bahasa saya itu kewalahan tuh kayak gini. kemana-mana kayaknya udah tradisi deh di sana itu yang namanya pelecehan, istilah kita mungkin pelecehan seksual, tapi bagi mereka itu adalah have fun aja, rame-rame kayak mungkin kayak di sini itu kalau di istilah ospek, sana juga ada ospeknya, tapi hal ini berhubungan dengan hal kayak gitu tadi gitu. Jadi kalau kalian tahu di militer Amerika itu kemarin ada sempat saya baca itu diceritakan bahwa tentara-tentara baru itu kadang mereka juga mengaku dilecehkan gitu. Dilecehkan itu ya macam-macam gitu. Ya saya nggak tahu terlalu dalam yang jelas berhubungan dengan yang namanya lagi militer itu rata-rata laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kan, jadi dia pasti misahan gitu, nggak mungkin lah bangsanya laki-laki ada bangsa perempuan, nggak mungkin bisa nyetrum misalnya gitu. Nah kalau mereka tadi ya, tapi sekali lagi itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah ya. Akhirnya itu dilakukan, dimuncul ada aktivitas tadi itu memunculkan hal-hal yang bersifat istilahnya itu pelecehan seksual gitu. Dan ternyata di antara militer itu juga ada yang cenderung akhirnya dia, jadi kecebur beneran ke dunia gay tadi itu gitu. Yang perempuan tidak menutup kemungkinan seperti itu juga gitu. Jadi yang terjadi beberapa orang yang mereka kenal apa ya istilahnya itu secara publik itu laki-laki beneran, ternyata di belakang layar ternyata dia lebih cenderung kepada sama laki-laki, dan itu sudah well known, sudah terkenal istilahnya, sehingga akhirnya untuk mengucilkan itu kayaknya mungkin ya bagi mereka akhirnya ya berat gitu, bukan berat ya toh nggak ada masalah, dia masih bisa berkreasi, dia masih bisa berbuat sesuatu bagi negeri mereka gitu, sehingga akhirnya ya udah deh kita akomodir aja gitu. Jadi jauh sebelum tahun 2021 sudah di militer mereka sendiri sudah akhirnya dulu nggak boleh kalau ada indikasi gay kita dikeluarin. Sekarang akhirnya dibiarkan. Dan jujur di sama juga di beberapa grup-grup kelompok-kelompok gitu, misalnya kayak sepak bola itu juga ternyata kalau tak ada indikasi itu juga dikeluarkan dulu. Gitu. Sekarang kayaknya dibiarkan asal mereka bermain profesional pada saat main bola itu aja. Kalau dua main bola misalnya mereka mau ngapain itu harusnya di luar yang profesionalnya mereka tadi itu gitu. Jadi intinya itu kayak dipisah-pisahin kehidupan tadi, jadi kehidupan itu dianggap tidak utuh menurut mereka gitu. Jadi kalau misalnya anggap nih, kalau nggak salah yang pemilik Apple itu siapa namanya? Steve Jobs itu juga kalau nggak salah ya, dia kan mereka dia profesional menciptakan alat, tapi luar itu jangan digubris di luar itu gitu, kehidupan pribadinya jangan, yang penting dia profesional di situ. Banyak kok, banyak juga yang lain-lainnya gitu loh, yang istilahnya itu yang secara masyarakat umum itu terkenal karena memang pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya, tapi jangan digubris masalah kehidupan di belakang itu gitu. Nah, dan mereka-mereka itu yang minta dilegalkan akhirnya gitu kan. Dilegalkan itu apa? Karena mereka menganggap saya tidak tertarik untuk dalam tanda kutip ya membangun rumah tangga, dan mereka pengen seperti keluarga. Sehingga minta dilegalkan eksistensi mereka dan juga beberapa hukum berkaitan dengan masalah mereka di kehidupan bermasyarakat termasuk berumah tangga. Nah kita dengan karakter dan di beberapa negara ya di Timur Tengah terlebih-lebih, dan kita juga termasuk yang istilahnya itu yang mayoritas Muslim dan juga masih beragama, rata-rata yang Muslim itu juga artinya masih pegang agama kuat ya istilahnya, itu nggak terima itu gitu, nggak terima. Tapi harus untuk menggolkan strategi LGBT ini agar bisa di, ya sekali lagi ini terkait masalah ada yang menyebutkan ideologi sih sebenarnya. Ini berkaitan ideologi. Kenapa? Munculnya fakta LGBT itu karena terkait di ideologi sekuler, bukan kapitalisme ya, sekuler. Sekuler itu apa? Artinya sekuler itu memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan, memisahkan antara kehidupan dengan agama. Sehingga dalam beragama aja, dalam menjalani kehidupan terserah manusia dan berdasarkan keinginan manusia. Intinya seperti itu. Makanya menurut mereka kan, saya masih bisa beribadah walaupun saya misalnya ada penyimpangan secara seksual. So what gitu kan. Saya tidak menyakiti orang lain ketika menyakiti orang lain gitu kan. Dan kadang itu dijadikan kata-kata kunci bagi mempengaruhi orang untuk bisa ketularan penyimpangan berpikir dan berperilaku. Saya katakan penyimpangan berpikir dan berperilaku. Kenapa saya katakan berpikir dan berperilaku? Karena kalau tidak dengan berpikir, gak mungkin perilaku itu terwujud gitu. Ya kan? Jadi kalian tanya, baca aja ya beberapa pengakuan dari yang misalnya masih di dunia sana itu. Mereka awalnya juga merasa tertekan gitu loh. Karena masyarakat tidak membolehkan. kenapa jadi mereka merasa tertekan gitu. Jangan-jangan karena mereka nggak paham bahwa itu ajaran agama yang harus diterapkan. Berarti ada, itu sudah ada bibit sekuler sebenarnya di mereka itu. Sehingga ditambah lagi dengan penguatan opini sekuler pada saat mereka belajar di luar negeri. Rata-rata para pengusung aktivis LGBT ini nggak ada yang orisinal dari Indonesia. Maksudnya murni semua pengetahuan itu dapat dari Indonesia aja nggak ada. Pasti mereka impor dari luar. Jadi bahkan kalau jujur ya, kalau gue bilang rencana strategi untuk menggolkan undang-undang misalnya agar mereka dilegalkan, udah dibikinkan juknisnya. Dan ada perlu berapa tuh bisa gitu. Sehingga mereka ini kayak robot bahasanya. Bahasa robot itu artinya mereka tinggal jalankan copy paste aja gitu. Yang apa-apa yang mereka sudah dilakukan di luar sana itu gitu. Dan strateginya tadi itu. Jadi yang rata-rata yang bawa itu yang orang dari luar. Maka coba di Jawa Timur kan ada yang namanya Gaya Nusantara. Itu kelompok LGBT juga gitu. Tahu enggak yang namanya Dedi Utomo kalau salah pemiliknya itu, dia dapat, dia tambah kuatnya. Dia tahu dari kecil memang agak menyimpang, tapi itu tidak terlalu menguat pada saat dia di Indonesia. Tapi pada semakin menguat keinginan itu pada saat dia belajar di luar. Sehingga saya kalau nggak di Inggris sama di mana ya, saya lupa, kalau dua negara deh. Karena di sana itu kebebasan itu luar biasa. Dan dia di bahasa saya sih ya, karena memang dia orang Protestan sehingga saya. Terus lalu sekarang dia bilang, apa pentingnya agama gitu. Dia enggak mau mengklaim agama dia apa gitu. Dan dia tidak mau ngasih tahu, itu privasi banget bagi dia gitu. Sebenarnya tapi dia sedekat ke semua, dekat ke semua penganut agama. Dan dia menganggap semua agama pasti ada kasus atau fakta terkait masalah yang penyimpangan menurut orang banyak tadi itu gitu. Sehingga mereka, yang saya pernah tahu juga, mereka merangkul yang namanya grup Gus Durian, kalau pernah tahu ya. Jadi grup Gus Durian ini apa? Gus Durian ini ya grup-grup yang pro, yang isinya itu pembela pemikiran-pemikiran Gus Dur. Dan menurut mereka, ya sebenarnya kalau ada orang-orang seperti tadi itu ya, kita jangan terlalu diheboh-hebohkan lah gitu lah istilahnya itu. Walaupun akhirnya ada kecenderungan, ya biar ambil aja yang baik-baik dari mereka, prestasi mereka gitu lah. Jangan diheboh-hebohkan. Tapi kalau mereka mengusul untuk dilegalkan, ya berarti yang dihebohkan juga gitu. Kalau jadi legal gimana? Nah, itu parahnya gitu. Kalau fakta di Indonesia gitu. Nah jadi rencana mereka memang begitu, strateginya begitu gitu. Jadi bahkan yang turut bermain itu adalah siapa gitu. PBB bermain, makanya United Nations apa tuh, development program itu, UNDP itu kan, UNDP itu, dia menggelontorkan dana untuk melegalkan undang-undang terkait tadi itu. Jadi terkait agar dilegalkan LGBT di negeri-negeri Indonesia dan ada 3 atau 2 negara di Asia lagi. Kalau Malaysia sudah jelas mengatakan dia kontra dengan LGBT, pokoknya tidak boleh ada aktivitas LGBT. Makanya warga-warganya yang kalau ternyata ada sudah indikasi ke situ, dan rata-rata yang indikasi itu adalah orang yang belajar di luar. Tapi kelihatannya rata-rata orang yang belajar di luar, kalau di dalam enggak. Kalau di dalam itu ternyata bisa aja muncul, dia lancar aja, pasti itu ada persentuhan dengan orang luar yang mempengaruhi, sehingga muncul perilaku-perilaku pemikiran dulu awalnya, lalu perilaku-perilaku yang penyimpang-penyimpang tadi itu gitu. Itu yang terjadi. Di luarnya itu apa? Di luar komunitas kaum muslimin. Karena jujur aja Malaysia atmosfer agamanya masih tinggi kan gitu. Masih mirip-mirip kayak kita lah gitu. Walaupun kayaknya liberal kita ketimbang mereka gitu. Mereka udah jelas klub enggak boleh. Benar. Dan kita juga, kita belum presiden kita belum berani ngomong kayak gitu. Bahkan setelah disahkan di Amerika kan, tahu-tahu 2 kali kayaknya di Bali itu terjadi pernikahan itu. Dan diam-diam gitu. Bahkan asosiasi masyarakat Hindu yang menjadi event organizer pernikahan di Bali itu merasa, ini kami kecolongan katanya. Kok ada event organizer yang mau menerima orderan untuk menikah itu ya. Padahal kita secara agama mereka juga gak membolehkan menurutnya gitu. Walau ada permainan apa gak ngerti gitu. Yang jelas bocor 2 kali terjadi pernikahan di Bali gitu. Nah jadi itu ya, terkait fakta LGBT. Terus pandangan Islam seperti apa gitu terkait LGBT ini gitu. Jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya kita kalau mencermati namanya gay seperti apa, lesbian seperti apa, biseksual seperti apa, transgender itu seperti apa. Kalau dalam Islam itu saya ambil satu aja misalnya, contoh ya. Kalau gay artinya kan aktivitas laki-laki suka laki-laki, sukanya itu dalam konotasi adalah melakukan aktivitas seksual. Ya. Dalam Islam namanya itu adalah aktivitas liwat. Jadi bukan zina, nggak ada zina laki-laki sama laki-laki, nggak ada. Karena zina itu konotasi istilah yang khas untuk laki-laki dan perempuan di luar nikah. Sekali lagi bang, jadi kalau misalnya zina itu artinya yang ilegal secara pernikahan, secara institusi pernikahan, berarti itu bukan institusi pernikahan. Sekali lagi yang melakukan itu adalah aktivitas laki-laki, yang melakukan itu adalah laki-laki dan perempuan itu zina. Jadi kalau laki-laki dan laki-laki melakukan aktivitas seksual itu namanya liwat. Nah, kategori gay ini sendiri kita kembali ke definisi awalnya apa gitu. Kalau dia cuma suka sama suka, sukanya ini misalnya cuma definisi suka itu apa? Kagum. Misalnya gini deh sebenarnya. Di antara kita ini ternyata ada orang tampan. Kalau laki-laki melihat kalau misalnya kita melihat orang tampan gimana? Kagum kan? Tapi sebatas ya sudah sebatas itu aja kagum karena lebih cakep dari diri kita mungkin. Sebatas itu aja gitu kan. Tapi kalau sekali lagi kalau dalam pandangan di luar, kekaguman itu melebihi daripada itu gitu lah. Sampai berpikiran, bahasa saya sih pitor ya, pikirannya kotor. Kenapa gitu lah? Jadi gini, tadi kan saya di awal saya bilang di masyarakat sekuler, interaksi laki-laki dan perempuan atau di masyarakat itu adalah interaksi yang bersifat berbau seksualitas ya. Misalnya melihat perempuan, yang dilihat itu bukan identifikasi, tapi melihat oh dia ini makhluk yang bisa dilakukan aktivitas seksual ke dia gitu. Sehingga kalau kalian bisa berinteraksi, kalau di luar itu ya, misalnya ujung-ujungnya pasti akhirnya ke kamar tidur gitu. Vulgarnya seperti itu, dan itu juga merembet kepada lelaki sama lelaki gitu. Melihat kalau ada yang cakep atau menurut dia aja menarik, nggak tahu sebenarnya apa nggak nanti juga gitu. Itu akhirnya pintarnya itu lah. Oh ini bukan melihat fisik aja, identifikasi, oh ini tampan sudah, ketampannya kenapa? Punya kumis, misalnya punya alis, punya apa, enggak, lebih dari itu gitu. Nah kalau perempuan juga, rata-rata sih dilanjut adalah, biasanya kalau perempuan lebih ke arah perasaan, oh ini kok perhatiannya ini ya, care-nya gitu, nah yang kayak gitu bisa muncul kadang gitu. Tapi sekali lagi kalau orang yang beriman, dan sekali lagi saya katakan orang yang mengkaji agama dengan benar, Islam termasuk ya, kalau yang agama itu rata-rata sih malam ya, maksudnya nggak ngerti itu. Rata-rata kalau mereka sudah menyimpang baru nyadar. Jadi tidak ada isinya itu preventif itu nggak ada gitu. Nah kalau nggak bisa sudah di preventif, asal kita belajar. Tapi kalau kita nggak belajar, innalillah bahasa saya gitu, akan kebobolan gitu istilahnya. Belajar itu apa? Salah satunya misalnya pada saat anak masih kecil kita ajarkan mereka untuk mengerti tentang aurat. Ini contoh preventifnya ya. Terus pada saat usia berapa dipisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Diajarkan untuk menutup aurat kalau berjalan, melihat pandangan juga sama seperti itu. Nah, kembali lagi jadi itu istilah gay tadi ya. Sehingga dalam Islam di Al-Qur'an juga disebutkan bahwa itu dilarang. Tidak ada istilah dilarangnya itu bukan artinya oh dilarang karena melakukan dengan pemaksaan. Tidak ada indikasi seperti itu gitu. Karena fakta-fakta beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu mengatakan apabila ada aktivitas, ada orang yang melakukan seperti itu, baik yang istilah itu yang aktif dan pasif ya, ada saksi, maka bunuhlah mereka gitu. Selagi melakukan gitu. Artinya itu memang kalau ada terjadi seperti itu ya harus dibunuh gitu. Pelakunya sama kayak melakukan perzinahan. Hukumannya itu mirip kayak perzinahan gitu. Makanya di beberapa, sehingga saya dulu saya pernah baca di daerah Afrika yang masih ajaran Islam kental itu, mereka tetap melakukan itu gitu. Saya juga nggak ngerti kok bisa masuk ya aktivitas itu ke masyarakat sana gitu. Oh ternyata bisa jadi karena mereka di awalnya ya dikenalkan dengan orang di luar dari masyarakat sana, lalu akhirnya ikut-ikutan gitu. Nah itu jadi yang pertama itu adalah laki-laki, memang fisik, secara fisik laki-laki normal. Maksudnya bukan laki-laki normal, laki-laki beneran, laki-laki yang ada alat genitalnya laki-laki, terus suka laki-laki, dan itu yang namanya gay. Kalau lesbian gimana? Perempuan-perempuan juga suka, sama-sama suka. Secara Islam, kalau perempuan-perempuan ini hukumannya gak sampai bunuh gitu. Karena sekali lagi, tapi ini perbedaannya. Karena apa gitu loh, karena tidak ada aktivitas seksual yang mereka lakukan yang benar-benar isinya itu. Gini, kalau zina itu kan artinya ada dimasukkan, ya kan? Kayak cincin masuk jari kan gitu. Nah kalau yang liwat itu juga sama, tapi bukan, memang ada cincinnya juga sih gitu lah istilahnya. Tapi akhirnya memasukkan sesuatu kan gitu. Nah kalau perempuan, apa yang cincin sama cincin apa yang dimasukin? Paling di luar dari organ genital mereka kali ya gitu. Saya nggak ngerti. Yang jelas memang harus ada pembuktian. Menurut beberapa ulama fikih mengatakan kalau mereka para lesbian tadi itu akhirnya kategorinya ya ditakjir aja gitu, diberikan penjaraan supaya kembali lagi ke fitrah dia sebagai wanita yang memang perlu laki-laki gitu. Dan itu cara pemenuhannya itu dengan cara yang halal gitu. Sekali lagi halal, dihalalkan dalam Islam. Nah terus lagi biseksual. Kalau biseksual itu apa gitu? Ya kadang dia doyan dengan cincin, kadang dia juga doyan dengan yang lain gitu. Nah ini juga sebenarnya penyakit ya gitu. Itu penyakit kenapa? Itu karena terpengaruh gitu. Secara hakikian, sejatinya dia itu adalah laki-laki normal, artinya memerlukan cincin. Tapi karena mungkin mendapatkan cincin susah, jadi seperti itu akhirnya kalau ada cincin imitasi diikutin aja gitu lah. Ada kayak gitu gitu. Dan sekali lagi perilaku-perilaku ini muncul karena apa? Di era-era yang kebebasan berperilaku dan bersikap gitu. Ya sekali lagi di lingkungan sekolah pasti itu muncul gitu. Yang terakhir transgender, nah ini tadi yang faktanya kayak, sorry saya coba contohnya kayak Dorce. Itu kan dia dulunya kan laki beneran, tukang sapu kalau gak salah. Dia bantu-bantuin sih, ingat saya tuh, saya pernah ikuti acara dia menceritakan bagaimana perkembangan dia dulunya. Dia bantuin namanya kenal Titi Puspa ya, artis senior yang udah nenek-nenek itu, tapi masih menor, masih berhiasnya lebih tampun. Nah dulunya membantu beliau itu gitu loh, sama suaminya kan dulu orang apa insan perfilman istilahnya, suaminya namanya kalau salah muslim, namanya suaminya Titi Puspa itu saya lupa. Nah Dorce ini namanya saya lupa, Setia dia atau siapa ya namanya dulu gitu loh, bantuin karena dia memang awalnya dari daerah Padang atau Sumatera, saya lupa daerah mananya gitu, terus ke Jakarta karena diusir, dia kategorinya di kayak anak yang diusir gitu loh. Karena rumah tangga orang tuanya hancur berantakan, dia ikut neneknya. Terus akhirnya gak betah dengan saudara-saudara sepupunya yang kayaknya agak sedikit apa, lalu pindah ke Jakarta akhirnya ikut pamannya juga, pamannya juga diskriminatif. Maksudnya pamannya juga sayang sebenarnya, pamannya tuh lantai sayang. Tapi saudara sepupunya itu gak suka karena mengambil perhatian orang tua mereka. Karena dia mencoba mandiri dengan cara tadi bantu-bantu di Titi Puspa itu. Awalnya kayak gitu ya, berkembang, terus dia juga pintar nyanyi dan gimana ya, itu menyimpang aja gitu lah. Mungkin ya tadi saya katakan biasanya orang-orang yang menyimpang itu perilaku seksualnya tadi itu dan juga perilaku pribadian itu dari orang yang muncul dari orang yang rumah tangganya hancur, orang tuanya hancur, sehingga pencarian jati diri lah istilahnya muncul di situ gitu. Nah awalnya ya seingat saya sih, saya pernah melihat film lama yang dimana dia pernah bikin dokumenter, dia maco banget gitu lah, gak kayak sekarang udah mungkin karena pakai pakaian panjang, pakai kerudung istilahnya dianggap kayak wanita ya, akhirnya gak terlalu kelihatan kan kekarnya otot dia gitu lah. Dulu masih terbuka itu kekar gitu lah. Jadi jujur ya, kalau waria-waria di Indonesia ini gak masih kalah lah dapat waria-waria di daerah Thailand, seingat saya masalah itu gila banget gitu lah. Itu kalau kita nggak tes, tapi nggak bisa juga tes fisik ya, kadang ada yang ini kok udah operasi plastik gitu sama persis, sehingga kalau mau tahu itu ya kita harus trace back ke dari mana hidup dia gitu lah. Ini siapa sebenarnya aslinya, Jono atau Jenny gitu kan, seperti itu. Nah jadi itu ya, itu tadi yang biseksual. Jadi dalam Islam seperti apa? Ini juga sekali lagi adalah penyimpangan. Karena kalau dia sudah melakukan aktivitas yang kayak liwat, berarti kan kategori juga itu penyimpang. Tapi kalau dia bisa melakukan zina juga adalah menyimpang. Diharamkan dalam Islam, dia tidak ada aktivitas seperti itu gitu. Biseksual, transgender tadi itu adalah dia awalnya laki-laki atau perempuan, lalu berubah kelamin jadi misalnya yang dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, ada. Dan sekali lagi yang kejadian itu banyak keluar ya. Kalau di kita juga sedikit ya. Seingat saya namanya dulu itu kalau nggak salah dia atlet olimpiade, juara olimpiade di tahun berapa, laki-laki, anaknya selebriti, saya lupa, di Amerika itu. Dan terakhir ini dia melakukan operasi plastik untuk menjadi perempuan. Kemacuannya masih kelihatan gitu, karena dia kan atlet, masih kelihatan. Tapi itu disuntik apa? Akhirnya akhir-akhir ini jadi kayak mulai menipis kan ya, apa otot-ototnya tadi itu, dan asli memang operasi plastik. Jadi yang ini namanya laki-laki itu kan pasti tulang rahangnya kan kekar ya, masih kelihatan ya. Nah kalau dia dibikin tadi potong atau gimana, berarti ya, iya benar. Tapi kalau operasi plastik kan sih jadi lebih lancip. Terusnya macam-macam lah sekarang ini banyak dokter itu, dokter plastik itu ya, dokter apa? Dokter yang suka melakukan aktivitas operasi plastik itu juga karena dia nggak. Yang penting kan dapat uang, dia dapat pendidikan itu keluar uang, orang minta lakukan apa dia dibayar dan cukup sudah habis itu. Jadi sebatas itu tok gitu. Sehingga tidak perhatikan ini benar atau tidak, dan bisa nggak peduli itu gitu. Itu yang terjadi. Nah jadi pandangan terhadap LGBT di Indonesia seperti apa? Jujur itu adalah bermasalah semua gitu. Tidak ada yang benar dan itu tidak ada dalam Islam. Yang tidak ada dalam Islam. Jadi kalau yang ada dalam Islam itu ada istilah khunsa. Ya. Khunsa itu artinya laki-laki yang menyerupai sini apa ya? Laki-laki yang secara fisiknya kelaminnya laki-laki tapi menyerupai perempuan. Itu khunsa ya. Dari tata bicaranya, kalau khunsa itu istilahnya gini, dia lahir tapi seingat saya itu alat kelaminnya dua. Jadi ini abnormal. Jadi kalau abnormal itu artinya tidak normal kan gitu lah. Sehingga ditunggu sampai dia normal. Normal itu yang mana gitu lah. Lebih dominan mana alat kelaminnya tadi itu, apakah laki-laki atau perempuan? Ya. Tapi kalau ternyata misalnya lahir laki-laki kok terus pengen jadi perempuan, itu kategorinya bukan khunsa. Nah itu dan inilah yang berdosa istilahnya, yang tidak boleh dalam Islam itu gitu. Bahkan dalam beberapa hadis kalau ternyata ada yang laki-laki menyerupai perempuan bukan karena alat kelaminnya memang dua ya istilahnya, nah itu akhirnya diminta untuk apa, dikucilkan gitu. Karena ini tidak ada sampai aktivitas liwat, cuma sebatas kecenderungan dari berperilaku aja. Berperilakunya ya tidak ada sampai, karena kalau kita pengen menghukum seseorang bahwa oh dia ini melakukan aktivitas liwat tadi misalnya, itu memang harus disaksikan oleh empat orang saksi. Jadi kalau kita cuma curiga aja, kita nggak boleh curiga aja, harus memang kita melihat betul gitu lah, melihat aktivitas itu dilakukan dan kita jadi saksi, kita bisa mengadukan dia itu agar dihukum. Karena itu adalah bagian dari amal ma'ruf dan munkar. Jadi bukan artinya kepo, bukan. Kita pengen tahu enggak? Itu memang kita jadi saksi bahwa ini ada kemaksiatan yang kita menyampaikan ini untuk dihentikan kemaksiatan tadi itu gitu loh. Caranya seperti apa? Dihukum berdasarkan hukum Islam. Jadi kalau misalnya ada orang berzina, kita tahu ini bukan ma'ruf berzina. Kita bukan kata mereka loh mengamar itu enggak. Kita harus kalau kita pengen jadi amal ma'ruf dan munkar, kita tuh bukan menggerebek mereka, bukan. Kita intip, kita lihat, dan kita langsung ajukan ke pengadilan, dan kita jadi saksi. Benar, dia harus 4 orang gitu loh. Laki-laki 4 orang, kalau misalnya jadi perempuan, kalau semuanya gak ada laki-laki, perempuan harus 4 orang. Jadi keroyok kan melihatnya gitu loh. Melihat itu, tapi bukan untuk, kalau sekarang mungkin karena, saya gak ngerti ya pandangannya, karena bukan untuk amal-amal yang mungkar, tapi jadi kayak, istilahnya itu ya, karena mungkin masih terpengaruh dengan atmosfer tadi itu yang melihat laki-laki dan perempuan itu interaksi bersifat seksualitas, saya melihat itu kayak hiburan. Enggak ada hiburan gitu, itu bukan hiburan, itu sesuatu yang memalukan, itu memang harus disampaikan gitu. Jadi saksi gitu, jadi harus melihat. Maka redaksinya itu kan jelas, kalau kamu melihat seperti laksana tiara yang dimasukkan ke cincin, kamu bisa mengadukan itu gitu. Jadi, dan dulu itu orang yang untuk menjadi saksi itu agak berat gitu. Berat itu apa, kenapa? Ya karena mereka harus melihat tadi itu kan, selain itu juga bisa jadi orang yang diadukan itu orang yang mempunyai jabatan tertentu di masyarakat, sehingga kayaknya nggak mungkin deh orang yang ada di sini melihat begitu ya. Nah jadi itu ya, dalam Islam seperti itu. Jadi yang ada itu cuma khunsa. Perempuan yang cenderung laki-laki juga sebenarnya itu diminta untuk diluruskan, artinya kembali lagi ke titahnya. Jadi yang ada itu cuma tadi ya, yang lahir, jadi itu kalau dalam istilah biologi namanya hermaprodit ya, benar ya, masalah artinya dia punya kelamin dua, tapi dalam perkembangan selanjutnya yang lebih dominan dari tumbuh kembang alat kelamin itu yang mana, apakah yang misalnya cincin atau yang tongkat misalnya. Jadi kalau misalnya lebih dominan misalnya cincin, ya udah tempatnya mungkin pada saat mau dewasa dihilangkan. Tapi pastikan lagi mungkin kalau pengetahuan kedokteran sekarang dari secara apa hormon di dalam kan gitu. Walaupun hormon di dalam ini kan pengaruhnya adalah makanan. Cenderung ya kelihatan aja lah. Cenderung mana lebih dominan pada saat mau balik tadi itu, sehingga pada saat balik nanti sudah tutup kan jenis mana itu. Jadi bukan yang dibikin-bikin tadi itu memang murni 100% misalnya laki-laki tulen, tapi karena tertarik pengen jadi perempuan udah dioperasi plastik, atau perempuan jadi laki-laki. Kalau nggak salah Miss di negara bagian Amerika itu ada juga Miss kecantikan deh kalau nggak salah. Tahun berapa, tahu-tahu sekarang itu pengen jadi laki-laki gitu. Saya juga bingung. Ada aja gitu kan, jadi pengen jadi laki-laki. Kemarin juga sempat heboh, ada laki-laki hamil katanya. Usut-penyusut ternyata apa? Bukan laki-laki beneran, bukan laki-laki tulen. Dulunya perempuan, terus operasi plastik jadi laki-laki. Terus bisa jadi masukan apa sperma gimana ceritanya? Gak tahu gitu lah. Jadi sehari jadi hamil gitu lah. Itulah keanehan-keanehan dunia yang ada di sekitaran kita gitu lah. Nah di Indonesia makanya sekali lagi LGBT itu pengen menuntut agar dilegalkan. Dan kalau dilegalkan sekali lagi saya katakan adalah sebuah virus. Virusnya itu modelnya tadi itu. Modelnya dia mempengaruhi pikiran kita, logika-logika yang dibawa kepada kita bahwa ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan dan itu mengatasnamakan hal. Dan kalau sudah terjadi seperti itu ya kehancuran, dan terimalah kehancuran gitu lah. Hancurlah tata aturan di masyarakat terlebih masalah keluarga. Saya pernah nonton film, awalnya sih penasaran aja gitu, penasaran gini, namanya judulnya Galavik kalau gak salah, Galavik Ian and siapa ya, siapa itu apa sih gitu, film ini kayak film brutal gitu kan. Ternyata brutalnya satu sisi ya brutal, tapi yang brutal itu jadi gay gitu akhirnya. Setelah brutal dia jadi gay, dan yang unik sebelumnya dia lebih cenderung biseksual sebenarnya gitu. Kenapa? Bapaknya gak suka. Jadi itu entah cerita benar atau enggak, fiktif. Yang jelas bapaknya tidak suka, lalu maksa dia itu untuk kawin. Jadi anak gitu. Memang bisa, karena normal. Tapi satu sisi pada saat dia lagi keingat, teringat dengan misalnya aktivitasnya dengan yang sesama tadi itu, dia pengen dipenuhin juga gitu. Sekali lagi itu faktor apa pikiran gitu. Karena sudah pernah terpengaruh, lalu akhirnya melakukan aktivitas seperti itu gitu. Dan lebih parah lagi, yang apa pasangannya itu memprovokasi kamu itu jagoan gak sih gitu? Sederhana aja, jagoan gak? Kalau jagoan ngaku dong kalau kamu itu game misalnya. Dipaksa kayak gitu. Ditekan-tekan ngaku. Setelah ngaku akhirnya apa? Padahal sudah ada istri, sudah punya anak gitu. Yang lebih parah lagi ini merusak sistem masyarakat. Ya. Istrinya tadi itu juga gak berani untuk lepas dari dia gitu. Akhirnya apa? Kamu sukanya dengan ini ya, tapi dengan tongkat katanya. Saya bisa mau nyetel tongkat pakai celana kayak tongkat itu kan gitu. Sampai kayak gitu. Gak wajib dengan jarak. Ini rusak memang. Terus pasangan itu juga diajak tinggal serumah gitu lah. Bayang gak gitu lah. Gak wajib dengan jarak. Makanya ini adalah aktivitas yang sebenarnya sekali lagi dikatakan gerakan. Gerakan yang masif yang tumbuh di sistem yang sekuler. Makanya kalau ternyata di Indonesia berhasil, gak wajib dengan jarak katanya. Artinya Indonesia benar-benar sekuler. Jadi kalau misalnya ini juga sudah sekuler sekarang kan, gitu. Tinggal kita kuatin lagi dengan atmosfer atau rasa keislaman kita tadi itu, terus kita tekan juga pemerintah untuk mewujudkan lagi keberaniannya menyatakan bahwa ini adalah negara yang beragama, kalau tidak mau mengatakan negara Islam kan, gitu. Karena agama dalam agama manapun tidak mentolerir aktivitas tadi itu. Sekali lagi semua itu adalah menyimpang, terlepas mereka berprestasi atau tidak gitu. Sebenarnya kenapa ya mereka aja pengen melakukan itu gitu. Sekali lagi seperti itu. Nah mungkin itu ya, kalau waktunya dibatasin ada masih 5 menit ya, jadi itu terkait di dalam Islam ya, jadi ada istilah khunsa sebenarnya ya, kalau itu ditolerir, tapi ditolerir itu ada batasnya juga, batasnya adalah pada saat dia mau balik tadi, ketika dilihat perkembangannya apa. Nah terus ada lagi beberapa tokoh-tokoh liberal yang mengatakan bahwa dalam perkembangan, dalam sejarah Islam, dari mana datang sejarah Islam, sejarah Islam itu ada yang namanya, mungkin kenal namanya Abu Nawas ya kan. Nah, Abu Nawas itu menurut mereka, pada mereka itu jelasnya gay gitu. Kenapa dikatakan gay? Karena ada beberapa syairnya yang mengatakan bahwa dia menyukai laki-laki. Nanti googling aja ya, Abu Nawas gay, ada dapat blognya itu. Terus memang perhatikan, kita tahu nggak Abu Nawas itu siapa gitu? Pernah dapat cerita dia menikah, punya anak, nah kan gitu. Tapi syairnya ceritanya termasyhur kan itu, terkenal banyak. Itu satu. Sekali lagi, Nana, dan kita ketahui Abu Nawas ini generasi apa sih gitu. Kalau dalam Islam yang jadi patokan kita dalam berhukum, ya hukum syarat tadi itu adalah pertama adalah dari Al-Qur'an sama As-Sunnah kan. Dan artinya itu kitab secara tertulis. Secara amal perbuatan kita merujuk pada aktivitas Rasul, para sahabat, ya kan, tabi'in wa tabi'in. Dibatasi sampai segitu aja gitu. Karena itu generasi yang terbaik yang masih megang ajaran Islam. Di bawahnya banyak penyimpangan kan gitu. Dan itu kita hukumi secara Islam. Jadi bukan akhirnya jadikan di bawahnya tadi itu jadi justifikasi pembenaran terhadap penyimpangan. Karena jujur pada masa misalnya kadang ada yang mengatakan aktivitas, jadi ada yang mengatakan, ada juga profesor di UIN Jakarta ya, saya tidak tahu nama, saya mengatakan ada kok Islam itu apa, di dalam Islam itu ayat-ayat yang mengatakan bahwa ini dibolehkan, dilegalkan. Kenapa? Mereka mengatakan terkait dengan masalah ayat Nabi Lut ya, yang dikatakan itu adalah kata fahisah ya. Fahisah itu mereka mendefinisikan apa gitu lah, dengan kekerasan melakukan aktivitas seksual tadi itu. Tapi kalau ternyata suka sama suka tanpa kekerasan berarti boleh. Nah ini kan nalar aja digunakan pada tafsir para ulama dulu loh. Dan kita bukan cuma tafsir, faktanya Rasulullah sampai Rasul mengatakan apabila kalian melihat, apabila kalian menyaksikan ada orang melakukan aktivitas liwat, kata beliau gitu aja, tidak mengatakan dengan kekerasan kayak atau suka sama suka, gak ada. Yang penting aktivitas liwat, sekali lagi artinya melakukan aktivitas tadi itu, hukum mereka gitu. Jadi tidak dibatasi. Berarti kalau pakai kekerasan baru dihukum. Kalau misalnya suka sama suka dengan ya istri itu naksir sama naksir, suka ya nggak bisa dihukum, nggak bisa kayak gitu. Tapi itu artinya gegabah dalam mengambil hukum syara gitu. Itu satu. Jadi pak terus lagi ya, memang ada beberapa fakta mengatakan, saya belum sempat cari ya, di daerah Timur Tengah itu ada yang namanya Kasim, ada sebutan Kasim. Entah Kasim itu seperti apa gitu. Ya pemahaman saya tuh Kasim itu laki-laki yang bukan laki-laki dewasa, ada agak anak-anak dijadikan pelampiasan bangsa, pelampiasan para orang-orang yang dewasa gitu. Kalau ternyata di sekitaran dia itu tidak ada perempuan. Nah tapi sekali lagi kita nggak bisa menjadikan, oh ini berarti ada dalam Islam, enggak. Itu adalah fakta yang ada di masyarakat di masyarakat Muslim menyimpang, dan itu harus diluruskan. Dan di Indonesia juga ada aktivitas seperti itu di pondok pesantren. Ada yang pernah kenal istilah mairil kalau salah. Mairil. Mairil itu apa gitu? Mungkin itu off the record aja, masyarakat pondok aja nanti. Gitu. Artinya karena laki-laki dan perempuan bisa kan, banyak kan mairil itu laki-laki gitu. Jadi kalau kakak-kakak senior tadi itu dia udah tek-tekan isinya kayak ospek ya. Ospek itu dimana ada junior-junior yang kayaknya enak disuruh-suruh, jadi bahasa vulgar saya sih dijadikan jomos istilahnya, dan juga good looking menurut mereka. Itu di support banget, di asisteni gitu saya. Nanti dia jangan gini-gini, itu tag itu buat saya gitu. Kayak gitu. Dan kadang itu dia ya, walaupun warga ada mengatakan aktivitasnya sejauh apa, tapi ada kok ulama dari daerah Cirebon yang mengatakan bahwa aktivis mayor itu mereka paling cuma sampai mengeluarkan money aja gitu loh, tapi tanpa melakukan aktivitas liwatnya tadi itu gitu loh. Ada yang mengatakan seperti itu, wah malam gitu loh. Tapi yang terjadi itulah gitu loh. Sekarang itu terjadi dan fakta. Fakta itu bukan jadi justifikasi pembenaran atas sebuah realita gitu loh. Artinya fakta itu memang ada, tapi itu harus dihukumi, boleh atau tidak gitu loh. Dan sekarang lagi kalau ternyata itu terjadi, itu dosa. Dan kalau tidak ada yang bisa membuktikan, melihat aktivitas ada itu, berarti kan kita tinggal menggugah dia aja agar mau tobat. Intinya seperti itu gitu loh. Kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak mau tobat, ya gimana gitu loh. Ya mungkin akan dikucilkan. Dalam Islam itu seperti itu. Kalau dia tidak mau tobat, kucilkan. Dan dia harus pahamkan tentang Islam. Itu tidak. Jadi kalau kita di Muslim, walaupun tidak melakukan aktivitas zina, tapi kita menganggap zina itu halal, itu udah kafir loh sekarang. Karena kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Makanya hati-hati gitu. Kalau misalnya Allah mengatakan ini sudah haram, ya haram. Dan kita jangan sampai melakukan itu gitu. Seperti itu. Jadi banyak ya justifikasi-justifikasi yang mau dilakukan oleh orang-orang liberal bahasanya untuk melegalkan soal aktivitas ini adalah benar. Sekali saya katakan, itu yang mereka jadikan dalil, yang mereka jadikan dasar itulah realita-realita kekinian, bukan realita yang ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Karena pada masa Rasulullah dan sahabat itu ada realitanya, tapi mereka akhirnya membatasi gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada materi Ustaz Syahidin yang telah menyampaikan materi tentang LGBT dengan sangat kompleks, sangat mendalam, dengan sejarah yang sangat luar biasa, dengan mulai awal bagaimana LGBT itu ada, sehingga kemudian berganti dengan model LGBT yang masih terjadi. Baik, karena waktu masih tersisa waktu sedikit, jadi teman-teman yang masih ada pertanyaan yang mengganjal dalam hati terkait dengan masa LGBT ini, dipersilakan. Tadi cukup dua pertanyaan dulu, satu dari Iwan dan satu dari Ahmad. Mungkin jika waktu masih memungkinkan, nanti akan dibuka sesi pertanyaan selanjutnya. Baik, langsung saja karena waktu terbatas. Dari Iwan, mungkin ada yang bertanya satu saja. Baik, dari Ahina kiri, ya, silakan di sini. Untuk sementara ini kan masyarakat Muslim, masyarakat Indonesia kan masih mampu kontra gitu. Kan makin lama itu kayak masyarakat Indonesia dulu kan. Dulu kita tuh percaya bahwa kita tuh bukan apa katanya kak sana bukan Indonesia saya. Kita itu dulu dipanggil orang Belanda itu kita tuh barbar. Terus di orang Belanda itu bilang gini, kamu tuh barbar, kamu tuh barbar, kamu tuh barbar. Jadi akhirnya orang Indonesia itu sampai akhirnya kita terjajah tuh bilang gini, oh aku tuh barbar ya. Terus dirambak barbar tuh gimana? Akhirnya sejak itu kan mulai kita terjajah. Oh Indonesia itu mulai berjalan mulus seperti itu. Nah kita kalau kita sebagai masyarakat Indonesia yang sekarang masih mampu kontra dan kita tetap bisa bertahan seperti itu untuk menahan terus gempuran dari gerakan-gerakan yang seperti itu apa yang harus kita lakukan yang secara komplit itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Giri. Intinya adalah bagaimana cara mengatasi propaganda-propaganda untuk melancarkan LGBT itu ya, menurut apa legalisasi gitu ya, atau berkembangnya LGBT itu, bagaimana aksi pemerintah untuk mengatasi propaganda tersebut gitu ya. Langsung dijawab. Baik, dilanjutkan tadi Ahmad ada satu yang mau bertanya, silakan. Bagaimana solusi Islam terhadap orang yang sudah terlanjur LGBT? Jelas semuanya, bagaimana Islam menghukumi orang yang sudah terpaksa melakukan LGBT? Bagaimana sikap Islam ya? Baik, langsung saja kami serahkan pada pemateri untuk menjawab dua pertanyaan yang telah disampaikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya nggak tahu ya faktanya dulu itu kita semacam bahasanya sih mungkin didoktrin kamu itu bangsa barbar sehingga kita merasa jadi kayak barbar beneran, keluarnya gimana supaya dikategorikan bangsa barbar. Jadi istilahnya sih itu doktrin ya, didoktrin terus akhirnya kita terpersepsi seolah kita adalah barbar. Terus akhirnya kita sempat mikir kenapa jadi barbar, kita harus melepaskan diri dari barbar ini seperti apa. Lalu akhirnya kita mengikuti persepsi mereka. Persepsi mereka apa terhadap kita? Akhirnya kita banyak minta pendapat mereka gitu. Nah sebenarnya itu jebakan aja. Kenapa? Itu mengalihkan, menggiring kita untuk menjadi seperti apa. Nah sama kasusnya dengan yang terjadi sekarang ini mengenai LGBT gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kalau di istilah saya nggak tahu ya bahasa Indonesianya, kayak dipamerin misalnya. Di kita loh Amerika sudah bisa melegalkan, masa Indonesia nggak bisa? Mungkin di Indonesia seperti itu. Apa yang moyo ya istilahnya? Atau apa? Manas-manasin ya istilahnya itu. Seperti itu gitu. Terus tindakan kita sebagai warga Muslim seperti apa gitu? Jadi ini sekali lagi ya, ini adalah agenda yang sebenarnya pangkal titik kunci utamanya itu adalah di negara. Negara harus tegas dulu. Ya, negara harus tegas, terserah nanti apapun yang terjadi di masyarakat dan dunia internasional nanti. Yang penting negara harus komit, dia yakin itu adalah benar. Artinya yakin bahwa melegalkan LGBT adalah bencana besar atau itu tidak boleh dalam Indonesia misalnya. Itu dulu yang pertama. Yang pertama harus meyakinkan pemerintah. Karena pemerintah ini juga manusia. Siapa yang lebih dominan gitu. Lebih dominan untuk meyakinkan di situ gitu. Itu yang pertama. Yang paling penting sekarang adalah yang paling penting saat ini adalah meyakinkan pemerintah untuk itu gitu. Yang kedua ini apa gitu. Jadi selain itu adalah masyarakat juga dipahamkan. Kita perlu counter bahasa itu jadi apa ya? Meng-counter ide-ide batil mereka itu yang mengatasnamakan HAM. Nah, yang bermasalah di Indonesia adalah HAM ini seolah kayak diterima. Walaupun definisi HAM itu masih banyak apa ragamnya gitu lah. Jadi kalau menurut mereka HAM itu termasuk melegalisasi hal-hal yang bersifat maksiat, yang bersifat menyimpang. Nah, kalau dalam orang yang masih mempunyai prinsip-prinsip keindonesiaan yang berpancasila dan beragama, dia mengatakan selama tidak bertentangan dengan pancasila dan agama, HAM itu diakui. Kalau bertentangan dengan pancasila dan agama, tidak boleh gitu. Sehingga ini terjadi apa gitu loh. Dan melihat dulu legalisasi LGBT apa? Oh, faktanya seperti apa? Oh, kayak gini. Loh, kita kan beragama. Pancasila juga tidak ada mengakomodir hal kayak gitu kan misalnya. Udah, enggak boleh. Itu dikuatkan di tingkat negara gitu. Di tingkat masyarakat juga seperti itu gitu. Walaupun sekarang di era kebebasan informasi sekarang itu arus informasi yang masuk ke tengah-tengah masyarakat itu luar biasa. Justifikasi-justifikasi yang mereka coba sampaikan. Mereka itu pakai istilah saya, walaupun kalian mungkin kenal namanya psikologi kan. Tapi psikologi itu bersifat personal, menyakitkan secara personal. Dan mereka itu mainnya udah bukan personal lagi, tapi psikologi massa. Artinya bikin opini di masyarakat, bikin heboh, plek. Masyarakat ini jadi agak sedikit terpengaruh. Setelah terpengaruh, tinggal oknum-oknum mereka berjalan untuk meyakinkan lagi. Kayak gini loh. Jujur, jadi kayak di gira kita. Kamu pasti pernah suka kan dengan laki-laki gitu. Dalam hidup kamu, pasti pernah suka. Iya. Nah itu bibit katanya. Dia langsung menyusupkan. Itu bibit katanya. Bibit apa? Bibit gay gitu loh. Loh tapi saya suka itu karena kagum aja gitu. Tidak ada. Terus kalau gay itu kan udah aktivitasnya lebih daripada itu gitu. Itu cuma pemulaannya aja, belum tumbuh, makanya itu bisa ditumbuhkan kan. Jadi dia pengen perlu pembibitan gitu lah. Jadi hal kayak gitu ditumbuhkan. Pupuk. Jadi mereka itu gila kalau saya katakan mereka tidak bisa membedakan antara yang namanya nafsu mana yang sebenarnya apa ya? Isinya itu cuma simpati aja gitu. Dan mereka pada bisa mengatakan lo dalam Islam lo sebenarnya jangan munafik deh gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa, kalau mereka nggak bisa meyakinkan kayak tadi, mereka bilang jangan munafik deh gitu loh. Itu buktinya para ustadz kalau ketemu langsung peluk-pelukan. Apa itu namanya? Ada yang sampai kayak gitu loh. Iya, jadi cara-caranya itu luar biasa apa ya? Isinya itu bikin kita itu anggap iya, mikir iya gitu. Tapi hati-hati loh, kita harus tegasin. Lo mereka peluk-peluk itu karena bukti sayang. Sayangnya itu hari apa? Bersifat ukhrawi bahasa ya, bersifat akhirat. Karena dia itu cerminan dari sebuah hadis yang mengatakan siapa yang orang yang kamu cintai, kamu akan berkumpul orang yang kamu cintai. Dan dia mencintai sama orang yang berilmu. Sehingga itu wujud menghormati para ulama itu kayak gitu. Makanya kalau sama ulama dicium tangannya, bahkan kalau sudah dekat itu saling berpelukan itu untuk membuktikan sayang gitu. Sayangnya cuma sebatas itu, tidak ada yang lebih. Nah kalau bimbingan mereka lebih daripada itu gitu. Sayangnya itu sampai mengeluarkan apa ya sampai ya pokoknya udah nggak perlu di ini lagi deh. Jadi itu ya perlu menyadarkan itu gitu. Jadi sehingga yang kita lakukan sekarang itu konkretnya itu apa gitu. Kita harus yakinkan masyarakat dan kita harus mengkantar. Karena kalau di era sekarang ini banyak yang kita harus kantar. Kita itu di apa ya bahasa itu diserang oleh produk-produk itu baik fisik maupun non fisik misalnya. Yang sekali lagi impor dari luar. Dan rata-rata impor dari luar, mereka apa mendukung yang namanya gerakan itu tadi, LGBT tadi itu gitu. Kemarin aja mah, ya sempat heboh kan, ikonnya apa, emoticonnya LINE, CWA masih ada kayaknya kan ya. Terus yang berani juga apa, Starbucks, katakan jangan munafik deh kalau misalnya kalian kontra dengan LGBT, mending gak usah ngopi di sini. Saya tuh mikir, dia itu loh dari asing, kenapa gak diusir aja gitu. Itu kalau pemerintahnya tegas. Pemerintah kita gak tegas kan, mikirnya sih, eh kalau kita usir nanti secara hukum gimana ya? Jangan-jangan kita nanti dituntut mereka gitu loh. Kita punya kuasa sebenarnya, apalagi di negeri sendiri. Kalau ternyata jadi masalah, karyawan itu banyak dari Indonesia, terus mereka jadi jobless misalnya seperti apa? Gampang. Disuruh bersabar gitu loh. Sabar, nunggu panggilan berikutnya untuk bekerja gitu loh. Cari pekerjaan gampang lah. Itu kan cuma franchise-franchise aja gitu loh. Larinya kemana itu? Keuntungan-keuntungan dari penjualan tadi itu? Ya ke kantong-kantong di luar yang pemilik franchise tadi itu gitu. Banyak lagi kan produk-produk yang ternyata mendukung gitu kan. Makanya enggak ada gitu. Nah jadi itu ya, konkretnya itu tadi kita harus meyakinkan itu. Banyak juga ya, kayak sore aja sosmed-sosmed yang kita gunakan sekarang ini loh. Itu secara gak langsung, istilahnya kita emang gak bisa, kayak susah bebas dari itu ya. Facebook misalnya, Twitter, Line, apalagi misalnya WhatsApp. Apalagi yang kalian punya misalnya Pet, Telegram. Ya, semuanya itu mau gak mau pasti, ya itu kita impor gak, dia pernah lokal gitu lah. Terus mereka itu memang pendukung gitu. Dan sekali lagi ya, kalau sudah sampai ada dana sekitar 180 juta dolar untuk menggolkan ini, tidak menutup kemungkinan mereka bermain di media. Nah media ini juga perlu diyakinkan. Makanya kasus kemarin itu yang di Kompas TV ya, seingat saya gitu lah. Yang mudah, dia katakan saya ini loh, gay, pakaian itu kayak ustaz gitu lah. Padahal sebenarnya itu adalah, apa ya, istilahnya itu, fragmentasi sebuah drama yang diciptakan oleh mereka mengopinikan itulah seorang ustaz juga bisa jadi gay. So what? Kan enggak masalah kan gitu. Sebenarnya masalah kenapa itu bukan sebenaran. Aslinya itu bukan ya dia Maria kan gitu lah. Pernah jadi pendemo untuk ini gitu lah. Untuk apa? Bubarkan FPI ya masalah gitu. Nah, ya jujur aja karena kita mungkin tidak terlalu jeli menangkap ternyata tadi itu, dan bisa jadi mereka juga mau udah mulai menghapus catatan lama itu gitu lah. Tapi ternyata kaum muslimin itu selalu ada yang care dengan Islam. Makanya itu ya, kita harus buka makar mereka tadi itu gitu. Dan kita harus tegas terhadap orang-orang tadi itu. Jadi kalau sudah tegas seperti apa ya, ya bagi mereka itu kalau ya dihukum modelnya gitu. Kalau saya boleh katakan mirip kayak yang agak sedikit mengadopsi di Malaysia, walaupun tidak terlalu tegas juga sih. Malaysia paling kan diusir. Setelah itu gak berani ngapa-ngapain. Dunia luar juga gak berani ngapa-ngapain ya. Seperti itu. Kalau kita tegas, kalau gak tegas ya udah macam-macam. Jadi itu ya. Nah terus bagi kita sendiri ya, kalau ada orang-orang yang apa yang kayak tadi itu ya, kita harus hentikan. Kita tolak gitu. Kita bantah. Terus pertanyaan terakhir tadi, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang sudah terlanjur? Nah kalau sudah terlanjur seperti tadi itu seperti apa? Ya kita sadarkan dia gitu, bahwa ini adalah menyimpang. Ajak diskusi gitu lah. Ajak diskusi, dan bukan cuma diskusi, tapi ajak ngaji. Jadi saya tuh pelajari Islam lagi dengan sebenarnya. Kalau dia nanyain, kok agama lagi sih belajarnya? Kamu beragama gak sih sebenarnya gitu lah. Agama kamu benar gak gitu lah. Agama itu bukan cuma ritual yang harus dijalankan pada saat sholat, zikir, bukan sebatas itu gitu lah. Tapi ada hal-hal yang bersifat keseharian yang juga harus dijalankan sesuai dengan agama. Sudah tahu nggak itu gitu? Nah kalau belum tahu berarti harus belajar. Jadi bagi orang yang sudah terlanjur tadi itu kita dekatkan untuk belajar Islam, diskusi, dan kita motivasi untuk kembali lagi ke jalan yang normal gitu, ke fitrahnya gitu. Kalau ternyata dia masih misalnya agak kurang suka gimana gitu lah, ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai melakukan aktivitas fisiknya gitu lah. Intinya seperti itu aja. Kalau saya ilustrasikan kayak gini gitu. Aktivitas LGBT itu laksana kayak babi. Bagi orang yang sudah paham babi itu haram, jijik kan gitu. Tapi bagi yang gak paham, dia melihat babi itu nikmatnya minta ampun. Terus kalau dirawat secara higienis juga bisa kan sebenarnya gitu. Itulah ujian keimanan. Sama juga dengan LGBT tadi itu. Kalau dia sudah terpengaruh ke dunia tadi itu, yang perlu dijaga lah jangan sampai mencicipi babi tadi itu gitu. Walaupun sampai ngilur sudah pengen makan babi karena sudah biasa misalnya kan, tapi dia beriman nggak? Dia harus pegang keimanan dia tadi itu, asal jangan sampai memakan lagi babi tadi itu. Gitu. Intinya seperti itu. Kalau sudah terlalu parah gitu, artinya sudah terlalu parah begitu mencintai dunianya tadi itu, salah satunya ya tadi kita ajak diskusi, ajak untuk mengaji Islam lagi lebih Islam dan agama lebih jauh lagi, terus mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ilustrasikan kata dia itu, Allah itu, jadi jujur ya, Allah itu menciptakan di dunia ini ada yang diharamkan dan dihalalkan. Yang diharamkan itu kita juga diberitahu. Dan itulah ujian keimanan kita. Gampangnya seperti itu gitu. Memang menggiurkan gitu, kemarin yang gak menggiurkan. Ya, babi itu sudah murah, gampang sekali menernakannya kan gitu lah. Dan lezatnya minta ampun katanya. Yang bagi merasakan, saya juga gak pernah ya. Tapi sekali lagi, keimanan kita mengatakan ini haram. Walaupun penelitian-penelitian menemukan, iya keharaman itu karena apa? Wow, ininya, cacingnya, apa segala. Walaupun sudah di apa? Dimasak di atas 100 derajat Celcius, tetap aja kan masih misalnya. Ya, sekali lagi ya memang Allah itu mencipta, kita juga harus yakin bahwa Allah menciptakan aturan itu adalah untuk kelestarian manusia. Ada penyaluran fitrah manusia yang itu diberikan jalan yang terbaik, bukan jalan yang buruk. Dan bagi orang-orang LGBT tadi, ini jalan yang mereka pilih itu adalah buruk. Tapi menurut mereka apa gitu, ini baik. Sehingga mereka juga punya pandangan, ah kalian aja orang-orang yang kolot gitu kan. Ada istilahnya itu bigot ya istilahnya. Orang-orang yang istilahnya itu terlalu fanatik dengan agama, terlalu mengikutin agama. Ya memang agama harus diikutin. Kalau gak diikutin, ya sama aja dengan mereka kan gitu kan. Intinya seperti itu gitu kan. Ya akuin aja gitu. Jadi itu ya. Jadi bagi orang-orang yang tadi itu ya, yang kita tahu, kita minta untuk didekatin tadi itu untuk menyadarkan dia. Kita ajak diskusi dan belajar agama lagi lebih dalam. Sampai-sampai kalau percaya sampai-sampai dia itu memang harus jadi kembali normal lagi. Kalau dia tetap kokoh, ya kita usahakan dia jangan sampai, kita masih berusaha ya. Artinya dia jangan sampai melakukan aktivitas fisiknya. Kalau dia melakukan ya kita udah itu adalah tanggung jawab kita. Kita sudah berusaha. Dan kalau bisa memang kita mencegah hal itu terjadi gitu. Salah satunya cara mencegah tadi itu apa? Ya menghentikan informasi terkait masalah aktivitas mereka tadi ke tengah-tengah masyarakat. Lumayan parah loh LGBT ini. Jadi kita sebelum heboh LGBT ternyata katanya di Indonesia ini ada akun tapi di Twitter sih, Gay Kid kalau gak salah ya. Jadi udah merambah ke anak-anak SMP. Jadi istilah mereka itu namanya brondong. Kalau dulu kita di brondong itu terkenal di istilah apa ya, dunia tante-tante besar, tante-tante ya istilahnya. Ternyata bagi orang-orang LGBT berondong itu udah bukan tante. Kalau tante-tante kan berondongnya yang mahasiswa ya. Kalau ini enggak, mereka malah pelajar parah LGBT menjalin. Jadi itu makanya bahaya, darurat LGBT ya. Ini ada darurat banget. Kita harus menghentikan dan minta negara untuk tegas terhadap hal ini tadi. Jadi mungkin itu ya bisa saya sampaikan kembali kepada Anda. Baik, terima kasih kepada pemandari yang telah menjawab teman-teman pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi sudah terjawab semua ya, sudah jelas. Baik, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, sudah mendekati waktu menarik. Jadi kita sudah kita menjawab acara. Jadi kesimpulannya bahwa memang dari pembahasan kita tentang LGBT ini sudah sangat berat sekali, bukan? Yang kemudian sangat luar biasa sekali peran media untuk kemudian melancarkan arus LGBT itu supaya kemudian bisa diterima di kalangan masyarakat. Tapi kemudian kita harus berkomitmen sebagai seorang muslim, apapun dalil mereka yang kemudian menjustifikasi atas tindakan penyimpangan itu, maka kemudian kita sebagai seorang Islam harus menolaknya. Sepakat teman-teman? Sepakat. Angkat tangan. Kanan kanan. Sepakat? Sepakat. Tolak LGBT? Allah. Terima kasih. Sebagai informasi juga bahwa sebelum mengakhiri kajian pada ini bahwa insya Allah tanggal 27 AMD akan mengadakan sebuah training yang sangat luar biasa, yaitu training IPK4. Sudah tahu teman-teman bahwa inti dari training itu adalah bagaimana kemudian kita diberikan motivasi supaya kita kemudian berhasil, tidak hanya kemudian berhasil di dunia tapi juga berhasil di akhirat. Itu himbau kepada teman-teman, jangan sampai melewatkan acara sangat menarik ini. Itu gratis insya Allah. Apa fasilitasnya? Itu yang pertama adalah ilmu bermanfaat, yang kedua adalah sertifikat insya Allah, dan yang ketiga adalah snack. Baik, dan juga tidak lupa informasikan bahwa AMG di Jumat yang akan datang juga akan melakukan kajian PD. Informasi yang kepada teman-teman untuk istiqomah juga datang ke kajian kita. Semoga ini menjadi bekal amal soleh kita yang kemudian bisa menguruskan kita untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu Wataala. Baik, mari kita tutup kajian tematik pada sore hari ini dengan doa ifradul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.